paling cantik sak Jombang Jawa Yo, Timur. Kita panaskan lagi Gowo. Fira Azahra. Adeh. Lah. Selamat malam Kompas. Yang salah lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Sebelah kanan jangan lupa goyang. Say Tangannya mana dong? Dovan, wow, kalian semua luar biasa.